Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila. Ij'alna ya Rabbana min ahli al-Qur'an wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihim wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Al-Qur'an, rindu bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kita lanjutkan tadabbur kita, renungan kita pada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada di surat Al-A'raf, sudah sampai kepada ayat yang ke-34, kita masuk ayat ke-35. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaika ayati faman ittaqa wa aslah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Cara beragama dan cara selamat dari kaum ke kaum adalah sama. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yaitu patuh dengan petunjuk. Di sini disebutkan ya bani Adam. Hai anak-anak Adam. Kita semua anak Adam. Lebih luas maknanya, semua yang intisab kepada Nabi Adam. Wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Jika nanti telah benar-benar datang kepada kalian utusan-utusan minkum dari kalian, kasih sayang Allah, utusan yang Allah kirim adalah minkum dari kalian. Jika benar-benar telah datang utusan-utusan Allah, yang mereka itu adalah dari kalian, yaqussuna 'alaikum ayati, mereka akan menyampaikan firman-firmanku, ayat-ayatku. Ini adalah pertama, bahwa Allah, cara kita benar dari masa ke masa sama, yaitu kembali kepada risalah, kembali kepada Allah, kembali kepada petunjuk Allah. Yang di sini diserukan, wahai anak Adam, akan datang jika telah benar-benar datang kepada kalian utusan-utusan dari kalian, yang mereka akan membawakan dan memberitakan tentang firman-firmanku. Ini sama dari masa ke masa kayak begitu. Allah mengirim utusan. Utusannya adalah dari bangsa manusia. Sehingga utusan dari bangsa manusia ini sebenarnya peluang bagi kita untuk mudah mengikutinya. Pertama, dari fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang kepada segala kebaikan. Kalau seandainya tidak diliputi oleh kesombongan itu, begitu mudahnya orang menerima kebenaran dan kebaikan. Fitrah manusia rindu kebaikan. Biarpun penjahat kelas besar pun, kalau disebutkan tentang sebuah perilaku yang baik, mereka sudah mengakui. Karena sudah, kadang sebagian orang sudah termasuk dalam lingkaran kejahatan, maka dia tidak bisa keluar dari kejahatan. Mafia, kerja satu jaringan kejahatan. Padahal hati kecil mereka ingin keluar. Bahkan orang yang melakukan kehinaan pun pada dasarnya hati kecilnya pun mengatakan itu sebuah kehinaan. Seorang laki-laki yang kerjaannya mabuk, zina, dan judi. Dia punya anak wanita, anak gadis yang cantik jelita. Kalau dilamar oleh orang yang baik-baik sama dilamar oleh penjudi, pemabuk, dan pezina, tentu dia akan memilih laki-laki yang baik. Begitulah fitrah. Kemudian di samping fitrah kita itu senang dengan kebaikan, Allah kemudian mengutus utusan untuk kita yang membawa pesan-pesan dari Allah dari bangsa kita. Pertama, fitrah kita merindukan kebaikan. Kemudian dari manusia yang diutus oleh Allah dari golongan kita, dari bangsa manusia, ternyata dia bukan seperti manusia rata-rata. Kita bisa terkagum kok dengan manusia baik di rumah kita, bapak kita, ibu kita, atau siapapun. Tetangga kita baik, kita pun mengakui kok. Anda dalam sebuah lingkungan, sebuah perkumpulan, Anda bisa membedakan ini orang baik. Mungkin waktu kita sekolah di kelas, ada beberapa anak yang baik. Ada, ini teman baik, baik, baik, baik. Kita bisa memilah. Dan Nabi, utusan Allah di atas itu semuanya. Jadi baik di antara kita saja, begitu mudahnya kita untuk terpesona kok. Terkagum. Kemudian dikasih sayang Allah, Allah memberikan utusan kepada kita yang membawa pesan-pesan dari Allah, dari manusia yang sama dengan kita. Nah, modal untuk patuh itu tunduk itu mudah sebetulnya bagi kita. Allah mengirim utusan minkum dari kalian. Dari golongan kalian. Aku ja'akum rasumin anfusikum dalam ayat ini. Dari golongan kalian. Nah, kemudian nih. Nabi diberi perilaku, segala perilaku yang menyenangkan. Makanya kalau ada, bahkan tidak pernah ada Nabi yang diberi oleh Allah sesuatu yang menjadikan orang lari. Makanya tidak benar kisah yang selama ini dihadirkan oleh tukang cerita tentang Nabi Ayub yang punya penyakit sampai begitu menjijikkan. Itu adalah Israiliyat, adalah berita dusta tentang Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub sampai katanya begitu baiknya Nabi Ayub punya ulat. Jadi kalau ada orang ngobrol itu ulatnya gerak-gerak di kulitnya itu kelihatan. Kalau sholat ditaruh, diletakkan lagi. Itu bohong, enggak ada. Tidak ada penyakit bagi Nabi yang penyakit itu menjadi orang lari dari beliau. Nabi sakit panas, demam. Panasnya lebih daripada demamnya kita. Tapi tidak ada penyakit yang menjadikan orang lari. Tidak ada penyakit yang menjadikan orang itu jijik. Enggak ada. Kasih sayang Allah. Nah, kemudian dihadirkan oleh Allah utusan yang membawa pesan dari Allah. Dari golongan kita, agar kita mudah untuk menirunya sesuai dengan fitrah mencari kebenaran kebaikan tersebut. Ini terbebas dari hawa nafsu ini. Kalau murni, fitrah kita aman. Kemudian Nabi utusan dijadikan suri toladan, mudah untuk menerimanya. Kita melihat perilakunya, sehingga kalau kita belajar akidah, sifat-sifat Nabi adalah sifat yang Anda pasti senang. Sehingga Siddiq tidak pernah berbohong. Sepanjang hidupnya tidak pernah terbukti bohong. Itu kan sekedar Nabi Muhammad, semua para Nabi, lebih khusus baginda Nabi. Bahkan orang Arab pun sebetulnya telah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima Nabi Muhammad. Tapi begitulah kesombongan itu kalau sudah menguasai seseorang susah menerima kebenaran. Orang Arab itu telah dipersiapkan oleh Allah agar mereka bisa menerima Nabi Muhammad dengan diharumkan nama Nabi. Kemudian diperkenalkan akhlak Nabi ke semua orang yang ada di sana. Khususnya berkenaan tentang kejujuran. Sehingga waktu Nabi masih muda, itu Nabi itu masyhur sebelum yang lainnya, masyhur dengan kejujuran. Sampai beliau digelari dengan gelar Al-Amin. Ini mukaddimah. Orang kalau berpikir urusan manusia saja, dia tidak pernah berbohong. Urusan manusia saya enggak ada berbohong. Sementara urusan manusia ada kepentingan di antara manusia. Bagaimana urusan Allah dia akan berbohong? Kalau kita urusan dengan manusia kita akan berbohong mungkin. Karena ada kepentingan. Kalau saya terang-terangan nanti tidak dikasih duit. Kalau terang-terangan enggak dibantu. Kalau terang-terangan enggak. Ini dengan manusia. Kalau dengan manusia saja sudah tidak berbohong, mestinya kalau sudah berbicara tentang urusan Tuhan, enggak ada bohong, tidak ada maksud apa-apa. Nah, mukaddimah ini dipersiapkan masyarakat Arab waktu itu untuk menerima Nabi, sehingga Nabi diberi sifat oleh Allah, yaitu sifat amanah, sifat-sifat amin, sangat jujur. Kemudian jujur dan tidak pernah berdosa dan punya kecerdasan, perilaku bijak. Jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul, itu sebelum diangkat menjadi Nabi, itu perilakunya itu sudah sangat indah untuk ditiru. Dan benar waktu itu orang kagum dengan Nabi, tidak yang tidak kagum dengan Nabi. Hampir bahkan dikatakan tidak punya musuh satupun. Tidak punya musuh satupun. Bahkan kebanggaan di antara paman-paman beliau, termasuk Abu Lahab sendiri. Tapi lihat, di saat membawa kebenaran, membawa pesan kebenaran, disitulah setan menjadi penghalang. Yang sudah berjanji dalam ayat sebelumnya, aku dan lahum siratakal mustaqim akan mengganggu anak Adam sampai kapanpun. Lihat, di saat Nabi membawa kebenaran, lihat, tidak merugikan mereka membawa kebenaran. Kalau dia mengikuti, mereka mengikuti, tidak akan merugikan. Di saat Nabi membawa kebenaran, mulai bergolak mereka. Mulai bergolak. Padahal pada dasarnya mereka akan menerima. Bahkan akal mereka dan fitrah mereka menerima. Bahkan musuh terbesarnya Abu Jahal pun sebenarnya percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi. Dia pernah ditanya, apakah kau percaya Muhammad Nabi? Dia mengatakan bahasanya, gimana saya tidak percaya, Muhammad tidak pernah berbohong. Terus apa kok? Kenapa kok kamu musuh Muhammad? Ini urusan beda ini. Nah ini. Percaya. Ini lihat. Dari masa ke masa seperti itulah. Hidayah, apa? Risalah itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi. Yang Nabi itu pilihan. Min angfusikum. Minkum dari kalian semuanya. Lalu menyampaikan kebenaran. Dan setelah mereka menyampaikan kebenaran tentang ayat-ayat Allah, di sini akan ada pemilahan. Dan ini setelah Nabi ada pewarisnya para Nabi. Pewarisnya para Nabi adalah al-ulama, warathatul anbiya. Ulama tentunya ulama di sini bukan hanya sekedar orang berilmu dong. Enggak cukup dengan ilmu saja. Nabi diutus liutammi makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak, enggak cukup orang dengan ilmunya. Nabi tidak hanya sekedar membawa wahyu. Nabi tidak hanya sekedar datang membawa kebenaran. Tapi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dibungkus dengan kemuliaan budi pekerti beliau. Al-akhlak membungkus akhlak, membungkus al-haq. Budi pekerti mulia Nabi membungkus kebenaran. Dan begitulah Nabi menyampaikan kebenaran, bahwa kebenaran tidak langsung disajikan begitu saja, akan terbungkus. Kasih sayang Allah lagi-lagi. Enggak orang bisa menerima. Enggak ada Nabi mencaci, enggak ada Nabi mengolok, enggak ada Nabi menyakitkan. Serba indah. Maka begitu juga penerus baginda Nabi, warasatul anbiya. Nah, kalau kita ingin kembali kepada kemuliaan, ya melalui mereka, ulama-ulama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya ulama yang tidak sekedar mereka mumpuni dalam sisi ilmu, tidak cukup. Akan tapi di sana harus ulama yang bisa memberikan contoh. Dan tidak ada ulama yang bisa menjadi suri teladan kecuali karena dia adalah orang yang sangat bersuri teladan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Tidak ada cara makan yang lebih bagus dari cara makan Nabi, tidak ada cara berjalan yang melebihi daripada cara berjalan Nabi. Semua harus dari sana. Diambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah begitu pada zaman para nabi sampai terakhir baginda Nabi, kemudian dilanjutkan penerus-penerus baginda Nabi, ada pemilahan. Famanittaqa. Nah ini Anda. Orang yang telah Allah pilih, yaitu diberi ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak pandang. Apakah dia adalah orang yang semula menjadi orang rendah, jadi budak yang diperjualbelikan, tiba-tiba menjadi mulia? Dialah si Bilal bin Rabah. Si Bilal bin Rabah. Bahkan di sana juga ada orang-orang besar. Abu Sufyan. Bahkan di sana juga ada orang-orang yang secara kehidupan sangat dekat dengan Nabi, sangat tahu Nabi, bergaul dengan Nabi, biasa bisnis transaksi dengan Nabi, dan paling nyaman kalau dagang dengan Nabi, orang-orang yang ada di Mekah waktu itu. Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya. Disitulah terjadi pemilahan. Pemilih taqwa, ya bertakwa dari bermacam-macam kalangan. Dari orang besar, orang berpangkat tinggi, sampai orang rendah. Jadi kalau sudah namanya ketakwaan itu melupakan casing, sampul. Dalam itu urusan hati. Mungkin sampulnya adalah seorang tukang batu. Sampulnya adalah seorang penjual es. Sampulnya mungkin adalah seorang pejabat. Sampulnya mungkin adalah seorang ustadz. Tapi makna ketakwaan di dalam hati. Nah, ini yang terpenting. Sehingga Nabi menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Baginda disebutlah Allah. Baca inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan dari lisan Nabi juga. Kalau atqakum di sini enggak ada lain kecuali baginda Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Tentu yang paling bertakwa adalah Nabi. Dan siapapun yang mendekati dengan Nabi itulah yang paling bertakwa. Terus, urusannya ketakwaan. Itu urusan hati, makanya unik. Urusan hatinya sambung dengan baginda Nabi. Sambung dengan risalah Rasulullah SAW. Enggak cukup. Hanya dengan mendengar berita, oh Allah mempelajari ilmu, cukup. Oh saya bisa menghafal Al-Quran. Bisa menukil 1000 tafsir, apalagi, wah, enggak cukup. Tapi dari dalam hatinya yang punya benih ketakwaan, itulah. Dan setelah orang punya benih ketakwaan, tidak cukup hanya mengatakan, ya aku takut pada Allah, aku percaya. Enggak ada. Dari benih ketakwaan yang ada di dalam hati akan memancar. Dan itulah yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya kembali kepada risalah, kembali kepada kemuliaan. Mata, telinga, lesan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuhnya itu, pikirannya pun sebagai pancaran dari hati yang bertakwa tadi, maka bisa menjadi wa aslah. Kalimat aslah ini lebih tinggi daripada kalimat soleh. Kalau manittaqa itu dimulai daripada baik untuk dirinya sendiri, harus baik untuk dirinya sendiri, soleh. Kalau sudah masuk wilayah aslah, tidak cukup hanya Anda mengurusi diri Anda. Anda mengurusi diri Anda adalah selamat dan baik. Tapi kalau sudah masuk wilayah wa aslah, Anda bermanfaat untuk orang lain, memperbaiki buah daripada pancaran hati. Makanya ada orang muslihun, tapi tidak dari hati, itu enggak diterima oleh Allah. Berjuang kelihatannya di jalan baginda Nabi, di jalan Allah, tapi kalau tidak berangkat dari hati yang bertakwa, enggak berguna. Untuk menjadi seorang muslih yang membuat perubahan, kebaikan, perjuangan yang dahsyat, harus dari hati yang ketulusan, yang kenal Allah, wa aslah. Jadi dari berangkat dari hati yang kenal Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, maka dari seruan raja di dalam dirinya itu akan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Bahwa menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk memperbaiki dirinya, kemudian menjadikan orang lain baik. Aslah. Nah, sekarang kita tengok diri kita sendiri. Kalau takwa belum ada, bagaimana orang bisa menjadi seorang yang soleh? Takwa itu adalah soleh itu dipandang oleh manusia, dipandang oleh Allah. Tapi ketakwaan indallah, pandangan Allah saja. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kalau perilaku lahir, kita melihat. Biarpun hatinya busuk, wah yang baik dia suka nolak, baik. Itu soleh secara zahir. Batinnya urusan kita dengan Allah. Setelah dia baik di dalam dirinya sendiri, ya, seseorang harus punya fungsi musleh, islah, membenahi yang lainnya. Sempurnalah kita. Dan begitulah Nabi dan penerus Nabi dan siapapun ingin mulia bersama Nabi, tidak cukup dia memperkuat keimanannya, meningkatkan ketakwaannya, akan tapi dia harus memulai dengan anggota tubuhnya, menundukkan anggota tubuhnya kepada seruan-seruan fitrah tadi. Batin yang rindu kepada muliaan. Dan ini kadang berbahaya, kadang repot. Orang ngerti loh itu haram, karena dia seorang fakih, haram, dilanggar. Jadi hatinya, ya, dia mengetahui dengan akalnya. Dia ngerti itu halal, itu haram. Kalau bicara tentang akalnya, dan fitrahnya pun mengatakan itu kebusukan. Tapi setelah diliput oleh kesombongan, lihat, ada seorang mengerti keharaman, seorang ustaz, ternyata melanggar. Loh, dia sendiri tidak soleh di dalam dirinya. Nah, kalau sudah di dalam dirinya tidak menjadi yang soleh, bagaimana dia akan menjadi aslah? Wa aslah. Memberikan kebaikan, berbuat baik, membenahi yang lainnya. Kalau sudah orang seperti itu, lah inilah kekasih Allah. Bahwasanya wali Allah adalah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini sifat khusus, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat lain, ini sifat kekasih Allah, para waliullah. Nah ini. Maka ayo tiga-tiga ini kita upayakan. Pembenahan hati, hidupkan fitrah kembali. Sadarilah fitrah, pencari kebenaran kemuliaan. Pangkas kesombongan, sifat-sifat di dalam hati yang merusak, yang menjadi benteng, pemisah antara kita dengan kebenaran, yaitu kesombongan dalam hati, yang menjadi hati tidak bertakwa. Kemudian, jangan Anda baik untuk diri Anda sendiri saja. Alangkah banyaknya orang yang tertipu seperti itu. Kalau bicara tentang sholat untuk dirinya sendiri, Masya Allah, setiap malam bisa sampai 20 rakaat, 60 rakaat, hebat. Sholatnya hebat. Baca Al-Quran sehari 2 juz, 3 juz. Akan tapi dia tidak pernah punya kecemburuan. Di saat melihat sesuatu yang ada di kiri kanannya, maka dia hanya soleh dalam dirinya, belum menjadi musleh. Untuk menjadi gelar la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gelar wali, belum dong. Karena belum menjadi wa aslah. Kiprah dalam berjuang harus wa aslah. Membuat kebaikan. Yang kebaikan sifatnya namanya muta'addiyah, bukan qasir. Muta'addiyah, kebaikan yang bisa kemana-mana. Maka ini kami sering seru. Ayo kita bergabung dalam perjuangan berdakwah. Tidak hanya kita membenahi diri kita sendiri. Kalau orang hanya membenahi dirinya sendiri, belum tentu selamat. Bisa saja dia hanya ingin membesarkan kesombongannya. Pengen dibilang oleh orang, oleh manusia bahwasanya dia adalah terbaik. Diam-diam dia telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi iblis dari bangsa manusia. Karena iblis itu adalah membangun kebaikan untuk dirinya sendiri. Sujud, hebat, ibadah, diangkat oleh Allah. Padahal dari bangsa iblis sampai digolong bersama rombongan para malaikat. Sehingga di saat disuruh sujud kepada Adam pun, iblis ada bersama rombongan malaikat. Malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis ada di sana. Iblis ada di sana. Akan ternyata apa? Kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, soleh untuk dirinya sendiri tadi, tidak menyelamatkan iblis, bahkan menjadikan iblis itu sombong. Sehingga di saat disujud kepada Nabi Adam, tidak mau patuh. Lalu malah berhujjah, anna khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Maka hati-hati. Kalau orang merasa pengen baik, kok belum berkiprah untuk membuat kebaikan di tempat yang lain, jangan-jangan dia hanya pengen di kampung sebagai orang yang paling soleh, paling jago tahajud, paling-paling-paling-paling. Iblis berkerudung. Iblis pakai kopiah putih. Nah ini, ana khairun minhu. Maka Anda harus punya fungsi, wa aslah. Dan kok indah aslah? Mengajak orang untuk bisa menjadi baik, ini ada kaidah lain lagi yang luar biasa. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Mengajak orang untuk berbuat baik, dikasih ilmu, setelah itu ayo kita berlomba. Kau bersedekah, aku akan bersedekah. Lomba di hadapan Allah, siapa yang paling hebat. Kau sholat, saya sholat. Wa aslah. Kalau sudah masuk wilayah tersebut, kalau kita sudah seperti itu, maka kita adalah termasuk kekasih Allah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak di dunia, tidak di akhirat, tidak ada duka, tidak ada di dunia, di akhirat. Sehingga yang namanya dunia enggak ada artinya lagi. Di saat dia menjadi orang kaya raya, enggak pernah terlena dengan kekayaannya. Dia menjadi kaya raya, enggak terlena, enggak akan merusaknya. Di saat menjadi fakir pun juga tetap indah dia, enggak pernah dia gundah gulana, gelisah, sakit, pusing, enggak ada. Sehingga dunia tidak jadi ukuran bagi dia. Orang yang la khaufun alaihim, la khaufun min ish, la khauf, tidak ada rasa takut dari apa? Dari segalanya. Karena dia hanya takut kepada Allah. La khaufun, tidak takut dengan kefakiran, tidak takut dengan kekayaan, tidak takut dengan jabatan, tidak takut. Orang kan ada takut dengan jabatan, takut jabatannya hilang. Orang takut dengan harta, takut hartanya hilang. Nah, kalau sudah la khaufun, ya, menjadi orang kaya, tentramnya luar biasa. Sebab pada orang kaya betul-betul enggak tentram. Uang usahanya itu 16, kebakar 4. Itu stres, masuk rumah sakit. Betul-betul gila itu. Masih 10 padahal. Aja. Wah, pusing dia. Cemburu di rumah sampai ribut sama istrinya. Tapi kalau orang kaya, yang dia dengan Allah, la khaufun dalam urusan dunianya. La khaufun akan jabatannya dicabut. Yang penting aku masuk jabatan, aku jadi apa sih? Jadi RT, RW, bupati. Aku hanya ingin disanjung oleh Allah. Terserah tahun depan saya dipecat juga enggak apa-apa. Saya ingin jadi pejabat seumur hidup di hadapan Allah. Hidup di dunia dan di akhirat. Berani, maka ada beberapa orang yang jadi pejabat, dia bukan membela dirinya, bukan membela kekayaannya, tapi membela Allah. Maka enggak penting bagi dia apakah tahun depan saya enggak naik lagi, enggak ada masalah. Karena la khaufun, tidak ada rasa takut bagi mereka. Dan dia mengambil jabatan untuk menjadi seorang ahli islah, minal muslihin. Bukan minas solihin saja, minal muslihin, pangkat tinggi lagi. Walahum yahzanun, enggak ada duka. Kekasih Allah tidak akan merasa duka dengan kefakirannya. Kekasih Allah tidak akan gundah dengan kekayaannya. Karena sesungguhnya kebahagiaan, ketentraman batin adalah di saat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekelompok, dan semoga ini adalah golongan kita. Amin. Nah, kembali kepada cara mendapatkan petunjuk. Nabi, ada pewaris Nabi dengan perilaku dan fitrah kita pun mudah menyambutnya. Tapi ada lagi sekelompok manusia. Ini ada pada zaman Nabi terdahulu. Hingga sampai baginda Nabi Muhammad, sampai menerus baginda Nabi Muhammad, ada selalu dua kelompok seperti itu. Dan kelompok yang lain ini, walladzina kadzdzabu biayatina. Wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada di antara mereka mengingkari fitrahnya. Sehingga dilebur dalam kesombongannya. Dia ngerti Nabi Muhammad itu baik, benar. Asal tahu saja lo ya. Abu Jahal itu mau besanan dengan Nabi Muhammad. Unik kan? Dalam kisah itu Abu Jahal sempat mau besanan dengan Rasulullah. Kan aneh betul tuh manusia kan? Bukan, Sayyidina Imam Ali, maaf. Sayyidina Imam Ali itu kan orang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Imam Ali menjadi mantunya Rasulullah. Karena Sayyidina Ali orang mulia, orang baik. Ternyata Abu Jahal juga menghendaki Sayyidina Ali jadi menantunya. Lalu atas dasar apa? Karena Imam Ali itu dekat dengan Rasulullah. Diam-diam sebetulnya dia kekaguman dengan Nabi Muhammad. Cuman dia enggak mau nyambungkan, klik langsung itu, ada kesombongan. Sehingga waktu Nabi mendengar seperti itu adalah kisah Imam Ali tidak akan berkumpul putrinya Abdullah, musuh Allah, dan putrinya kekasih Allah. Nabi hanya mengisyaratkan seperti itu. Jadi menghendaki Imam Ali sebagai menantu Rasulullah yang sangat dicintai Nabi dan dekat dengan Nabi. Lah mestinya kalau Bang enggak seneng bener kan ya, itu sak mantunya Nabi kan mesti musuhi juga kan begitu. Itu mantu Nabi, orang paling disayang Nabi. Oh enggak. Baik, kemudian mereka mendustakan. Kadzabu. Kalimat kadzabu itu bukan tidak percaya. Percaya lalu mendustakan. Antara mereka itu ada seperti itu. Mendustakan, bukan berdusta. Mendustakan. Misalnya Bang, kebenaran itu bunyi begini, ini adalah anakmu, tapi lalu kita mendustakan. Bukan, itu bukan anakmu. Kalau saya ngomong orang lain, anaknya siapa dia? Oh, bukan anaknya dia. Saya berdusta. Tapi orang semuanya tahu ini anak dia. Tiba-tiba saya mendustakan. Menolak, mendustakan beda dengan berdusta. Mendustakan semula dia adalah percaya pada dasarnya. Dia percaya tentang ayat-ayat Allah, firman Allah. Lalu didustakan, ditolak. Karena kesombongannya. Dalam hatinya, Nabi Muhammad memang enggak pernah dusta. Dan yang dibawa adalah kebenaran. Kadzabu bi ayatina. Mendustakan. Wastakbaru, sombong. Nah ini kan semuanya sebenarnya kesesatan kita itu akan kesesatan seorang hamba tersimpulkan dalam satu sifat kesombongan. Iblis abah wastakbaru, sombong. Kita sombong? Gak bisa. Istri sombong sama suami ya? Bisa nasihat suami langsung bilang, Bang, Bang ngaji sekali aja sudah nasihati. Saya dari dulu jadi ahli pengajian. Nah ini sombong. Ini perempuan. Ingetin suami langsung macek. Suami ingetin istri sombong. Ah, kamu tahu apa perempuan. Sudahlah, sana urusi masak aja. Stagwar. Dan Nabi pun sudah mengukuhkan al-kibru batarul haqq. Kesombongan itu menjadikan seorang terhalang dari kebenaran yang dikirim. Menolak. Jadi sombong ya. Anak ini nasihati kita nah, kemarin sore. Padahal ngerti kalimat yang disampaikan adalah kalimat benaran, kebenaran. Wastakbaru, sombong dengan firman-firman Allah. Wastakbaru anha, sombong, enggak menerima. Padahal diam-diam ya, ya benar sih, cuman ya. Anak-anak sudah. Yarin, namanya. Pak, enggak baik, Pak. Ya, memang kenapa? Itu kan urusan saya sendiri. Waktu ngomong saya itu urusan sendiri, sebenarnya dia ngomong, ya memang jelek. Itu kan nah. Cuma tidak sadar ya, orang sering begitu. Stagbar, sampai ngomong neraka kan saya sendiri yang masuk neraka loh. Dia ngerti sebetulnya, ada orang sombongan. Ulaika ashabun nari, mereka adalah penghuni neraka. Dikuasai kesombongan, makanya waspadalah dengan kesombongan. Yang kadang disuntikkan oleh iblis ke dalam hati seorang hamba. Dengan bermacam-macam cara kesombongan itu muncul. Bersama apa? Yuk, kesombongan akan muncul bersama dunia. Sombongan itu muncul bersama karunia. Jadi kalau orang sombong itu dosanya banyak, enggak syukur. Bagaimana sombong muncul bersama karunia? Diberi oleh Allah harta, sombong. Diberi oleh Allah nasab, sombong. Diberi oleh Allah pangkat, sombong. Diberi oleh Allah kecerdasan, sombong. Karunia. Orang melarat, jelek, nasabnya jelek, nyungsep ini. Susah sombong dia. Hah? Susah sombong. Kalau sombong ya kelewatan. Dengan karunia. Makanya waspadalah. Apa yang Allah berikan kepada Anda harus Anda sadari kalau itu nikmat Allah. Yang harus menjadi sebab Anda semakin tawadhu. Ini dari Allah. Biar selamat. Kekayaan dari Allah. Kecerdasan dari Allah. Nah, di sini kembali kepada Allah. Sombong. Sampai Nabi juga mengancam. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Susah masuk surga itu kalau di hatinya ada kelumit benih kesombongan. Dzarrah itu kan sesuatu yang sangat kecil dan kecil-kecil, enggak tahu apa dulu, atom atau partikel apa sih yang paling kecil. Kecil dan kecil, artinya apa? Itu benih sebabnya. Dari kecil itu akan berkembang, dipiara, cepat subur lagi itu. Dan kebin benih, kesombongan akan semakin subur dengan karunia tadi. Mau dapat ilmu seharusnya semakin tawadhu. Kalau kata guru, kalau orang dulu, kita harus punya ilmunya ilmu padi, kan begitu, semakin berisi, semakin merunduk. Tapi enggak. Wah, sudah petentang-petentang. Apa sih petentang-petentang, bahasa apa sih? Enggak ada di tafsir petentang-petentang. Sombong, kata orang merendah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketawaduan. Hum fiha khalidun, sombongnya kepada firman Allah, di neraka selama-lamanya. Enggak akan terentaskan. Allah, seram. Karena kita harus tahu panasnya api neraka itu enggak bisa dikira-kira dengan panas dunia, karena memang bukan bandingan dunia dengan akhirat. Indahnya di surga tidak bisa dibandingkan dengan keindahan di dunia. Memang bukan tempat untuk membandingkan, bukan sebanding. Kalau panas api dunia semuanya ini, kalau seandainya dunia ini kebakar semuanya itu, ternyata panasnya itu kada kumpulkan hanya satu percikan api neraka. Lah itu baru bandingannya itu. Bagaimana keadaan di neraka? Baik. Faman adzlama? Siapakah lah ini? Suruh koreksi kita ini. Faman siapakah kira-kira? Adzlama yang lebih zalim. Mimman iftara, dibanding orang yang iftara. Lah iftara itu dengan kadzdzaba tadi beda. Ini mimman iftara Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi. Ada lagi model manusia. Iftara 'ala Allahi kadziba. Iftara itu berdusta. Bukan mendustakan. Kalau kedua kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat. Mendustakan ayat, membaca ayat Al-Qur'an semuanya. Baca, ngerti, tapi mereka mendustakannya, tidak mau menerima, menolak kebenaran, biarpun fitrah akalnya, fitrah dan akal bisa menerima karena dikuasai kesombongan. Tapi kalau iftara 'ala Allahi kadhiba, membuat, mengatasnamakan Allah, apakah itu hukum Allah, membuat hukum yang bukan hukum Allah lalu dikatakan ini hukum Allah. Iftara, membuat sesuatu dinisbatkan kepada Allah yang tidak dari Allah. Iftara itu adalah menfitnah kalau bahasa dengan manusia. Dia tidak melakukan apa-apa, kita bilang dia melakukan apa-apa. Allah tidak mengatakan hukum ini begini, tapi dia mengatakan dari Allah. Iftara wallahi kadhiba. Berdusta. Berdusta kepada Allah, iftara, membuat sesuatu. Ini model. Kalau kadzdzaba ada iftara. Kadzdzaba sama kadzdzaba beda. Kalau iftara termasuk di antaranya iftara Allah kadziba, membuat hukum-hukum lalu dinisbatkan kepada Allah. Seperti hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mengatakan ini dari Allah, ini hukum Allah. Termasuk iftara 'ala Allahi kadhiba adalah berdusta atas nama Allah, adalah yang mengatakan bahwasanya ada hukum selain hukum Allah lebih bagus daripada hukum Allah. Apakah istilah konstitusi dan sebagainya yang mengatakan pokoknya jika ada hukum selain hukum Allah, kalau dikatakan lebih bagus daripada hukum Allah, iftara 'ala Allahi kadhiba, berdusta atas nama Allah, abadi di neraka, murtad, keluar. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabin au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat. Jadi kejahatan dalam beragama itu ada dua model manusia. Yang pertama ngerti kebenaran yang dibawa oleh pembawanya, para nabi dan pewarisnya, dan dia melihat itu sebuah kebenaran karena dikuasai oleh kesombongan lalu mendustakannya. Kemudian memalsukan, mengatasnamakan Allah. Ini lingkungan siapa sih? Lingkungan orang yang sudah mendapatkan suruhan, ya Bani Adam tadi. Sehingga di dalam akidah kita, kalau seandainya ada orang hidup di hutan belantara, kok tidak pernah mendengar seruan Islam, biarpun mereka nyembah berhala, nyembah batu, nyembah gunung, nyembah matahari, mereka adalah termasuk orang yang wama kunna mu'adzibina, yang tidak akan diseksa oleh Allah. Karena belum mendapatkan seruan kebenaran. Orang yang hidup di hutan belantara, atau jauh yang tidak pernah dengar televisi tentang Islam, radio tentang agama, belum sampai kepadanya dakwah. Maka orang seperti itu, biarpun kelihatannya mungkin cara pernikahannya sudah enggak bersegala macam, tidak akan diseksa oleh Allah. Sama seperti manusia yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka dia pun apapun yang dilakukan tidak akan dihitung, tidak akan dihukum dia. Karena dia buta, tidak bisa paham isyarat, tuli, tidak bisa mendengar pesan. Atau si gila. Gila enggak bisa paham dikasih halal haram, apa halal haram. Termasuk di antaranya yang tidak punya akal, idiot. Idiot tidak mengerti, tidak mengerti pesan. Maka di sini adalah orang yang mendapatkan seruan itu adalah di antaranya mendustakan, sebab fitrahnya, pikirannya mengerti itu kebenaran, cuman karena sudah kayaknya akan bertentangan dengan kemapanan yang saat itu dia telah ada di situ, maka dia dustakan. Kadzdzaba. Ada lagi yang berdusta. Kenapa? Ini mimbar bagus ini. Kalau saya ngomong atas nama saya sendiri kayaknya enggak laku. Paling enak ngomong atas nama Islam, atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Lah ini iftara. Jika dalam urusan hadis saja Nabi, man kadzaba alayya muta'ammitan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi, neraka. Kenapa? Mahal Nabi. Coba kalau ngomong, yang ngomong Buya Yahya biasa. Tapi kalau sudah dinisbatkan Nabi, Rasulullah, ahli iman. Maka muncullah orang menjual Allah dan Rasulullah. Menjual agama. Jadi omongan di atas namakan Allah, itulah iftara 'alallahi kadhiba. Dia kenal keagungan Allah, besar Allah, kebesaran Nabi Muhammad, kebesaran Islam. Akan tapi dia berdusta. Membuat hadis. Karena kalau omongan dia tidak. Dulu ada termasuk pendusta hadis, iftara alai kadiba ini, dari kalangan orang yang menyatakan dirinya Islam. Itu diantara juga para qurra. Ini adalah kita bicara tentang tafsir. Qurra. Qurra itu pembaca Al-Quran. Orang yang sangat mencintai Al-Quran. Cuman ngelihat orang pada berpaling daripada Al-Quran, lalu dia mengumpulkan kalimat-kalimat indah yang menghimbau orang agar bisa membaca Al-Quran lagi. Setelah kalimat indah disusun rapi, bahasa bagus, lalu dia berkata, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini siapakah? Orang yang kenal Nabi. Jual agama, jual fatwa. Wah, ini kecil zaman sekarang menjual agama. Lah, berarti yang menjual agama ini adalah dari karangan orang yang mendapatkan seruan, orang yang mengerti agama sehingga menjual, karena harganya mahal kok. Mahal agama. Mau jadi apa saja, bupati kayak caleg itu sudah dekat-dekat sama kiai, sama ustadz, pondok, masuk pondok, kan begitu. Jadi pondok sini aja ada gerbang yang bisa masuk dia. Karena mahal, atas nama agama. Jadi iftara 'alallahi kadhiba, berdusta atas nama Allah. Termasuk berdusta atas nama Nabi Muhammad, berdusta atas nama Allah. Ini pendusta, membuat fatwa-fatwa palsu. Dinisbatkan kepada agama yang jauh daripada agama. Iftara lalai kadhiba. Wa kadzdzaba aw kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan tadi, mendustakan firman-firman Allah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi. Mereka itu mendapatkan nasib mereka. Minal kitabi. Disebutkan para ahli tafsir, mereka itu sudah baik orang kafir musuhan dengan Allah dan Nabi Muhammad pun, mereka sudah ditentukan akan mendapatkan bagiannya. Makannya dapat, istri, dia orang kafir, kurang ajar kepada Allah, dikasih rizki, dikasih atau tidak? Nasibuhum, mendapat nasib juga bagian. Punya keturunan, dikasih syahwat, lalu dilampiaskan. Kemudian dikasih duit, dikasih kecerdasan, dikasih nasib sama. Mereka juga mendapatkan nasib di dunia. Supaya tidak ada kesimpulan bahwasanya yang merusak iman adalah dipikir kalau orang dicintai oleh Allah itu harus diberi kekayaan oleh Allah. Bukan ukuran itu. Kadang ada yang macam ini, saya sholat tiap hari tetap larat, itu gak sholat tetap kaya. Ah, gak usah, gak sholat aja. Nah ini, dunia ini bukan ukuran. Jadi orang kafir pun mendekat nasibuhum, mereka mendapatkan nasibuhum, bagiannya mereka. Umur, rizki, istri, anak, waktu kelahiran anak senang, sukses senang, itu dunia mereka. Dapat, sama orang Islam pun juga ada, dapat. Makanya jangan jadikan bandingan di situ. Hei orang yang beriman yang masuk, pemandit taqwa tadi. Pemandit taqwa aslaha, yang berbuat baik, sama walladina kadzdzabu bi ayatina tadi, yang berdusta. Ini kalau bicara di dunia mendapatkan bagian. Termasuk diberi bagian kebaikan di dunia. Jangan ngomong-ngomong di akhirat. Tidak ada kebaikan kecuali ahli iman. Hatta idza ja'atuhum, sampai di saat mereka diberi semua dari orang yang beriman, orang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad, dustakan Allah, itu semua mendapatkan bagiannya di dunia. Hatta idza tawaffathum, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Kalau sudah datang utusan Allah, yaitu malaikat pencabut nyawa, mematikan mereka. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi. Qalu, mereka bertanya, mana ma kuntum, sesuatu yang tad'una min dunillahi, mana yang kau sanjung dulu selain Allah, mana yang kau sembah selain Allah, mana yang kau mohon kepadanya yang dia itu selain Allah, mana yang kau besarkan sebagai Tuhan selain Allah itu, ha? Sudah ada kebenaran kau masih nyembah berhala, sudah ada kebenaran kau masih ikut, sudah ada ulama kau ikut petuah dukun nih, ha? Mana itu dukunmu dulu tuh? Yang ngajari kesyirikan. Qalu dhallu anna, enggak tahu di mana mereka itu. Enggak tanggung jawab, ngajak di dunia tok nyembah itu, tapi setelah mati enggak bisa dicari. Dhallu anna, hilang mereka semuanya. Dan setelah itu syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka pun menyaksikan diri mereka, ikrar, memang aku menyesal, aku kafir, aku di dunia ingin menyekutukan Allah, di dunia tidak mau menerima Nabi Muhammad, di dunia tidak mau dengar petua ulama. Tapi sudah, dia akan menyesal di tempat yang sudah tidak ada lagi artinya sebuah penyesalan. Enggak ada artinya lagi penyesalan saat itu. Tapi dia kata, iya, aku enggak nyembah Allah, aku enggak patuh ulama. Terus, aku ingin balik ke dunia. Enggak ada, sudah berakhir. Itu cerita khayalan Superman itu. Enggak ada, selesai sudah kisahnya. Tapi untuk Anda masih berlaku, Anda untuk membuat perubahan. Karena nyawa masih ada di kandung badan kita. Ada kesempatan kita. Ayo kita buat perubahan. Untuk menjadi orang ini taqwa wa aslaha. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Mereka mengatakan kafir, menyesal, aku menyembah ini. Ya. Aku menyembah selain Allah. Aku tidak percaya Nabi Muhammad. Aku tidak mengikuti Nabi Muhammad. Tapi aku percaya sebenarnya, tapi aku enggak mengikuti. Lain kesambungan, nyesal saat itu. Jadi penyesalan mereka itu digambarkan dalam satu riwayat. Mereka memakan tangannya. Enggak bisa ngapa-ngapain. Habis tangannya tumbuh lagi, habis tangannya tumbuh lagi. Tiba-tiba kecebur ke neraka jahanam. Ayo kalau menyesal hari ini. Kita akhiri kesombongan kita. Duduklah dengan para ulama Rasulullah. Yang mereka menjadi suri teladan bagi kita. Agar mudah kita untuk mengikutinya. Dan duduklah dengan mereka dengan ketawaduan. Jangan bawa kesombongan. Jangan bawa hartamu ke dalam hatimu menjadi sombong. Jangan bawa pangkatmu. Ayat. Sedikit benar memang orang yang berpangkat mau ngaji itu jenek. Sedikit ada gubernur ngaji, bupati ngaji, khusus sedikit, tapi ada alhamdulillah. Sedikit orang kaya, semua orang kaya itu sebenarnya orang yang paling bisa ngaji kan. Wong sopirnya ada, yang masak di rumah ada, tapi paling susah ngaji nanti kecuali orang kaya pilihan Allah seperti yang ada di sini. Kok paling susah ngaji itu? Banyak alasannya. Padahal shopping kan bisa ditunda. Toko-tokonya dia. Yang mendengar di luar sana, lagi-lagi di mobil, kalau tidak ngaji begini. Anda masih lumayan dengar radio itu, lumayan. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Menyesal saat ini kalau menyesal. Jangan sampai setelah malaikat datang kepada kita, itu adalah penyesalan yang sudah tidak ada lagi artinya. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan. Dan menjadikan kita ahli islah. Bukan baik untuk kita, baik untuk diri kita dan membuat kebaikan. Sekaligus di pungkasan majelis kami seru. Al-Bahjah membuat program bermacam-macam. Kalau Anda ingin berbuat baik untuk diri Anda sendiri, mungkin Anda bisa dengan diri Anda lalu belajar dengan ulama. Tapi untuk bisa membuat kebaikan untuk orang lain, maka ketahuilah. Kebersamaan itu adalah kekuatan. Yadullahi ma'al jama'ah. Yuk membuat perubahan. Kita ingin membuat televisi satelit. Tiba-tiba yang dengar suara ini, saya ingin masuk surga yang paling tengah, gimana caranya? Lalu apa yang kamu punya? Waduh, kebetulan duit saya kebanyakan, ini tidak bisa dipakai. Ayo! Punya apa? Pembangunan pondok pesantren. Media dakwah, stasiun radio. Tapi saya kurang minat. Minatmu apa? Bisnis. Apa punya apa? Saya punya apa sih? Sudah apa? Perusahaan 5 buat satu lagi atau dua lagi untuk perjuangan. Harus masuk wilayah dakwah. Siapapun Anda, itu yang gede-gede. Anling berkata, "Aduh, saya setiap hari jualan, penghasilan saya sehari cuma 15.000." Syukuri itu dari Allah. Potong dari 15.000 untuk kebaikan. 500 rupiah, 1.000, 200 rupiah. Intinya Anda jangan ketinggalan daripada rombongan kemuliaan ini. Dan kami ingatkan bahwa yang merasa malu bersedekah sedikit karena punyanya sedikit, bukan orang yang punyanya banyak ya. Yang malu bersedekah sedikit bagi yang punya sedikit, maka sesungguhnya itu adalah bibit kesombongan. Kalau Anda malu bersedekah sedikit, padahal memang Anda punyanya sedikit, maka itu adalah bibit kesombongan. Kok begitu? Pengennya sedekah gede-gede. Nanti dibaca sama orang, dilihat. Mulailah dari apa yang Anda miliki. Ayo menjadi kaum aslah, muslihun. Dengan apapun yang Anda miliki. Tidak hanya bicara tentang harta, keahlian apa. Gunakan keahlian Anda untuk membuat sebuah perjuangan. Dan berjuang sendiri beda dengan berjuang bersama-sama. Kalau berjuang bersama-sama, kita saling melengkapi. Kekuatan. Besi adalah kuat. Tapi di saat besi berjejer dengan semen, lalu diikat sama kawat menjadi pondasi yang kokoh. Lebih hebat lagi. Batu juga keras, tapi kalau disusun begitu saja, tidak barengan dengan besi, ya, tidak akan menjadi sekuat bangunan seperti ini. Begitulah kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah, kekuatan dari Allah adalah bersama kebersamaan kita. Ini saja, ayo dakwah, ayo berjuang. menjadi orang aslah, juru damai, juru kebaikan, penebar kebaikan, membuat kebaikan, membuat perubahan, itulah orang yang fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah para kekasih Allah yang tidak ada rasa gentar di dalam hatinya, tidak pernah rasa takut dalam keadaan apapun, dan dia tidak akan merasa berduka selamanya. Di dunia pun diberi ketentraman batin, apalagi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Asep dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau tanya sehubungan dengan kurban. Bolehkah kurban dengan kambing betina pas kebetulan kambingnya lagi hamil, tapi waktu belinya itu tidak tahu kalau kambingnya hamil? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Ada buku kecil, risalah kecil tentang kurban. Anda boleh baca itu, wawasan tentang kurban, wawasan ringkas, praktis tentang kurban. Di antaranya kami tekankan bahwasanya kurban tidak harus kambing jantan. Bisa saja kurban dengan kambing betina. Bisa saja kurban dengan kambing betina. Dan kurban tidak harus kurban dengan kambing yang sudah jatuh giginya, poel bahasa Jawa. Cuman disebutkan para ulama tentang jantan dan gigi yang jatuh itu adalah karena umumnya kalau sudah kambing itu giginya jatuh berarti sudah berumur. Kalau berumur berarti gede, giginya jatuh kurus kayak ulet. Ya mending yang giginya utuh, keker dong, gede. Cuman ulama membuat rambu-rambu, ini adalah diantara syarat-syaratnya seperti itu. Well, betina apa pejantan rata-rata gede. Kalau seandainya tidak ada itu ya sah kambing betina. Supaya dipahami semuanya, kambing betina sah untuk kurban. Jangan dihalangi orang untuk berbuat baik. Sementara pendapat ulama jelas dalam hal ini, gara-gara dia punya kambing betina satu, ya Allah saya mau kurban kok pas kambing saya adanya betina, gak jadi kurban, gara-gara fatwa ustadznya yang salah. Ibu punyanya apa? Kambing betina tuh. Sudah bikin kurban, beres. Hamil. Kambingnya hamil. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i menghimbau agar kalau hamil ditunda dulu deh, cari yang lainnya. Cuman kadang kasusnya bukan begitu, kasusnya apa? Ini hari raya Idul Adha. Saya punya kambing satu-satunya hamil lagi. Bagaimana nih? Untuk mendapatkan keutamaan Idul Adha, sembelih. Biarpun kebanyakan dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak cukup, tapi mazhab lain cukuplah, sah. Kalau untuk kebaikan itu ayo kita permudah, ambil sana sini boleh. Ini bukan ingin lari dari kebenaran kok. Banyak larangan ya pantesan jarang korban. Banyak aturan. Ada pendapat lain masukkan di sini boleh. Cuma nanti kisahnya adalah bagaimana tentang janin kambingnya itu. Dalam hadis kita Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan bahwa jika ibundanya dakatul janin dakatu ummi. Kalau sudah janinnya disembelih, kalau ibundanya, induknya disembelih. Kalau seinduknya disembelih, kemudian di saat sembelih kok mati bersama sembelihan tersebut, maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i khususnya dan jumhur, janin binatang tersebut adalah halal dimakan. Kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifata harus disembelih. Artinya harus ditemui dalam keadaan hidup kemudian disembelih. Hadisnya sama. Perbedaan hukum padahal hadisnya diambil sama. Dzakatul janin dzakatu ummihi. Zakatul janin zakatu ummi, madhab Syafi'i pakai dhammah, zakatu ummi misalnya. Kalau madhab Hanafi zakatul janin zakata ummi, hanya beda harokat saja. Dalam pemahaman hadis menjadi berubah hukum. Sudah enggak usah bingung, enggak usah, ini urusan para ulama ya. Nyembelih kambing kurban gitu saja. Itu adalah perbedaan. Jadi masalah halalnya madhab Syafi'i kebetulan halal. Kalau sudah disembelih induknya, maka janinnya pun halal. Oh, itu enak dibuat pepes atau apa gitu. Cuman biasanya perasaan kita tidak enak dan sebagainya ya, ditukar aja deh. Cari kambing yang tidak kangen, tidak hamil pengandung. Hamil ya. Ayo sama, baik. Mau belajar luas sampai kambing jadi luas-luasinnya. Baik ya, insyaallah ya. Seperti itu. Silakan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Fauzan dari Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Afwan, Al-Fakir mau bertanya, adakah penjelasan masalah pembagian hewan kurban, bolehkah non-muslim dapat daging kurban? Syukran Buya. Non-muslim. Yang jelas daging kurban itu harus ada bagian yang diberikan kepada fakir miskin. Seberapapun orangnya. Biarpun selebihnya tidak harus orang fakir, orang kaya. Sebab intinya korban itu untuk bersenang-senang, tasadduq, bersedekah. Bahkan mungkin jika Anda hidup di lingkungan orang kaya semuanya, tetap dihimbau untuk menyelembah korban. Selagi masih ada orang fakir di situ, hendaknya ada yang diberikan kepada orang fakir. Jangan ditinggal. Diutamakan kalau ada. Berbeda kalau orang kafir, orang fakir. Orang fakir sudah tidak ada lain cerita. Itu tidak tahu soal negara itu kaya semua sampai pusing. Tetap menyembelih korban, saling tukar-menukar kambing. Sebab daging korban bukan untuk orang fakir saja. Untuk sanak, kerabat, saudara, dan yang lainnya. Sehingga kalau kambing sunnah itu adalah di antara sepertiga untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk dihidangkan untuk tamu, sepertiga adalah untuk disedekahkan. Nah, di saat berbicara semacam ini, maka termasuk kalau seandainya diberikan kepada orang yang non-muslim, asalkan dia bukan yang harbi, bukan yang memerangi kita, kita hidup bertetangga baik dengan seorang Nasrani, dengan seorang agama lain, hidup baik, maka daging kurban pun boleh diberikan kepada mereka, karena ini termasuk jenis sedekah. Dan sampai diniatkan semoga dengan kebaikan itu mereka tersentuh, sehingga bisa masuk dalam sah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya. Saya punya anak berumur 15 tahun. Tapi dia bandel. Kalau diomongin sama orang tuanya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya udah bingung dengan cara apa lagi harus ngajarinnya. Kalau boleh saya minta nasihatnya Buya, saya harus bagaimana lagi? Baik, begini loh ya, ada kaidah. Anda jangan sok. Jangan jadi Superman yang bisa ngerjain apa saja. Itu khayal. Orang sombong itu repot. Jujur saya pribadi, gayanya tuh ngajar ceramah. Tapi saya ngajar anakku, ngajar Al-Quran anak saya gak bisa ternyata. Keduluan marah saya, betul. Emosi saya. Gak bisa orang sombong, mentang-mentang, saya kerjain semuanya. Halah hayal, bikin anaknya stres nanti. Jangan sombong deh, urusi anak. Saya ngajar anak, baru alibak, tak sudah gak kuat. Allah. Padahal kalau ngajar orang lain bisa. Karena ada cinta. Kalau cinta tuh pengennya langsung jadi. Gitu loh, pengen langsung. Jadi salah sedikit, habis. Nah, gak bisa. Anda jangan sombong deh. Jangan pengen menyelesaikan semuanya dengan diri Anda sendiri. Biarpun Anda pakar fikih, pakar tafsir, pakar bahasa Arab, pakar. Anda bidiki. Nggak bisa, nggak seperti itu kaidahnya. Ada di antara kita tuh hajis, benteng. Yaitu cinta itu kadang menjadi benteng. Cinta yang luar biasa itu menjadikan kita itu menjadi tidak bisa mengerjakan apa-apa kepada dia. Yaitu tadi, pengennya kalau kita ngomong dia langsung paham dan bisa niru, pinter. Terlambat dikit, kak, maka mudah bisa-bisa. Begitu. Marah dok kerjaannya. Coba angkat tangan yang begitu kayak saya tuh. Saya paham itu. Umi aja sabar, kalau saya kurang sabar kadang-kadang. Baik, kemudian nah, bagaimana caranya? Pernah kami sampaikan, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kebenaran tidak harus diucapkan dan dilakukan oleh Anda. Anda bisa datangkan orang lain untuk mengajari dia. Kenapa? Faktor kedekatan itu menjadikan orang bisa seenaknya. Kan gitu ya? Faktor kedekatan menjadikan dia seenaknya. Karena ngerti abahnya gak gampang marah. Ibu, biarpun gimana, saya tetap anaknya. Dan begitu. Ngentengin. Akan tapi setelah kita sadar makna ini, bagaimana caranya? Kita harus minta tolong. Dan begitulah makna ta'awan wa'alal birri wa taqwa. Sehingga ada ulama besar di sana, kenapa anaknya tidak diajari sendiri? Kok dipondokkan di sana? Wajar itu ya. Umum itu sudah begitu, karena mereka tidak sombong, tidak akan menyelesaikan semuanya. Memang ada seorang murid, kayak Imam Subuki itu, muridnya, anaknya, ada kasus-kasus begitu itu ada. Tapi tidak semuanya. Tapi ingat, di saat kita melihat gejala, tanda-tanda pasalnya susah dididik oleh diri kita sendiri, bukan berarti Anda tidak bisa mendidik, ada sesuatu yang tersembunyi di hati Anda, kecintaan. Kasih sayang yang berlebihan, menjadikan Anda tidak bisa mendidik dia. Lalu bagaimana caranya? Anda bisa dititipkan di pesantren dan sebagainya. Ada. Di sini itu bapaknya tuh cerita, Buya di rumah, kalau saya ngomong satu, bales 10 kalimat. Tapi setelah di pondok, ya Allah, berubah. Loh kan? Beda, hidup di pondok. Geleng-geleng orang tuanya, kok bisa gitu? Ya memang begitu. Ada faktor kedekatan di rumah itu kasih sayang. Maka kalau Anda merasa capek dengan anak umur berapa, 15 tahun, Anda berpikir bagaimana Anda himbau dia, ada motivasi dia untuk bisa masuk wilayah kemuliaan pesantren dan sebagainya. Setelah itu Anda tidak usah pusing. Di rumah itu Anda nyuruh kebaikan sedikit saja, susahnya setengah mati. Sholat subuh saja menjelang terbit matahari. Tapi kalau di sini, di pondok misalnya sudah jam 3, sudah bangun. Yang ibunya pun tidak begitu. Itu kan? Ada perubahan di situ. Maka kaidahnya Anda jangan sok. Jangan sombong. Minta pertolongan. Nah, kalau sudah sejak kita minta pertolongan, harus patuh dong. Ini ada orang mondokin anaknya ngatur di sini. Ini. Di rumah sudah gak bisa diri anak. Giliran anaknya mondok, mau ikut-ikut. Ah, pulang aja, bawa pulang anaknya sana. Makanya bisa masukkan ke pondok, pilih pondoknya dulu, baru taslim pasrah. Sehingga di sini ada kebersamaan. Ustaz ini ngajar ini. Maka satu-satunya wilayah yang sangat aman pada zaman sekarang adalah wilayah pesantren. Menguzlahkan anak kita dari pikuknya dunia, internet, televisi, segala macam permainan-permainan di sana. Anda itu kalau di rumah itu nahan anak tidak nonton sinetron, itu sudah hebatnya luar biasa. Di sini Anda tidak usah ngelarang nonton sinetron. Karena memang tidak ada TV. Sudah aman, sudah. Coba Anda. Anda di rumah itu nyembunyikan HP, pakai dikasih pin pun masih nyuri pinnya itu anak. Kalau di sini tidak perlu. Kenapa? Tidak pakai, ha? Berapa banyak kendala yang sudah dipangkas kalau Anda menitipkan di tempat yang mulia. Bangun di subuh enggak perlu, Anda tinggal di sana, di rumah zikir enak, baca Quran. Enggak usah, nak, bangun, enggak usah. Tiba-tiba dengar berita di sini jam 3 sudah bangun, Masya Allah. Jadi, kok sederhana. Jangan sombong dalam urusan mendidik anak. Biarpun Anda orang hebat, orang ini, ketahuilah. Hidupkan makna ta'awanu alal birri wa taqwa. Titipkan di tempat lain. Anak saya kan juga ada di sini. Biarpun di Al-Bahjah juga, kan kalau di Al-Bahjah pusat, saya juga bingung. Tapi di Al-Bahjah yang lain, ada yang di Tulungagung, ada di... Ternyata di sana belajar, Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu, jadi itu kaidah itu memang kita cermati, kita amati. Jadi jangan sombong, jangan merasa bisa menyelesaikan semuanya. Yuk kita hidupkan makna ta'awun, tolong-menolong. Kita kirim ke tempat lain. Anda di rumah tidak bisa, kirim ke pondok, ayo, bareng-bareng. Insya Allah, jangan khawatir nanti. Hiduplah anaknya. Enggak kayak bapaknya, Insya Allah. Tidak kayak ibunya, insya Allah. Aman, insya Allah. Tapi Anda baik semuanya, insya Allah. Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai. Semoga Buya dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah, amin, dirahmati oleh Allah. Amin. Begini Buya, minggu kemarin di majelis ini diceritakan bahwa ada ulama yang ditanya oleh muridnya, yaitu tentang ciri-ciri mati husnul khotimah. Kemudian ulama tersebut tidak bisa menjawab. Akhirnya ditunda sampai minggu depan. Nah, dalam waktu satu minggu itu, ulama tersebut bermimpi dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian di lain waktu saya pernah mendengar juga, misalkan ada seorang habib atau kiai bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan selawat tertentu gitu ya, kemudian sama habib tersebut, selawat tersebut diijazahkan kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal-hal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi melalui mimpi-mimpi habib atau mimpi seorang ulama itu bisa dikatakan sebagai syariat dan boleh kita amalkan? Kemudian bagaimana cara pandang kita akan hal tersebut? Karena takutnya ada orang-orang yang berpikir bahwa, oh berarti dulu Nabi Muhammad belum semuanya menyampaikan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat tidak diambil dari mimpi. Biarpun Anda bermimpi ketemu Rasulullah, kalau beliau memberikan sebuah perintah, tidak akan menjadi sebuah syariat. Syariat diambil dari keadaan zahir. Misalnya Nabi mengatakan, "Hei umatku, aku lihat kau orang baik, mimpi pertemuan. Anda mimpi bertemu Nabi. Bersedekahlah kepada tetanggamu." Kemudian Anda terbangun, Anda bersedekah. Sedekah Anda itu bukan syariatnya karena mimpi, karena sedekah sudah dianjurkan lebih dulu oleh Nabi, bukan karena mimpi. Jadi enggak ada syariat tidak diambil dari mimpi. Oh, bahaya sekali orang ngaku mimpi nanti, oh ngaku Nabi nanti. Ngakulah. Enggak ada. Adapun kisah kemarin itu biasanya begitu orang soleh, tapi petunjuknya tidak bertentangan. Orang soleh berpetemu dengan Nabi, misalnya apa? Nabi mengatakan, "Ya fulan, zur khalatak." Eh fulan, datang ya kepada bibimu sana. Bertemu dengan Nabi, orang soleh ada semacam itu. Tiba-tiba suruh ke rumah bibinya. Nabi yang menyuruhkan. Karena perintah dari Nabi, dan ziarah ke bibi kan tidak dilarang secara syariat. Ya enggak? Kalau juga perintah, kalau Nabi mengatakan, "Mencurilah kau." Enggak boleh didengar, biarpun mimpi Nabi. Mimpi ketemu Nabi, "Hei umatku, kayaknya kamu kurang duit, nyuri tetanggamu." Enggak boleh, bangun langsung nyuri, enggak ada. Tapi kalau tadi pertamanya, ziarahlah kau kepada bibimu. Berangkat, dikisahkan. Setelah berangkat, subhanallah, ibunya sakit di rumah, tidak ada yang membukakan pintunya. Setelah itu sudah terkapar. Tuh, diberitahi kalau enak, karena dia orang soleh. Tapi ziarahnya ke rumah bibinya kan tidak bertentangan dengan syariat. Adapun yang dikisahkan Sayyidi Syekh kemarin tidak bertentangan. Ada tanda husnul khatimah yang disebutkan tidak bertentangan dengan syariat. Maka ingat, banyak orang berdusta atas nama Nabi. Dikit-dikit aku ketemu Nabi. "Saya tadi ketemu Rasulullah, ngapain? Saya suruh datang kepadamu, kamu suruh ngasih duit saya 5 juta. Enak aja ngomong gitu. Hah. Jangan percaya itu, ngaku-ngaku ketemu Nabi minta duit. Enak, enggak ada. Bahaya banget, nanti semua yang begitu, pakai jubah sedikit ya. Langsung assalamualaikum, masyaallah. Semalam ketemu Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar gembira, rezekimu banyak, masyaallah. Hanya pesan yang saya tidak enak menyampaikan, karena orang pintar ya, kalau tidak enak sampaikan saja. Betul, saya tidak tega menyampaikannya. Dipikir saya nanti suka minta-minta. Padahal memang mau minta dia, karena cerdasnya dia. Apa sih? Cuman jangan diambil hatilah kalau memang ini. Saya sama Rasulullah suruh ngambil duit dari kamu 10 juta. Helai minta itu sama. Cuman karena kamu pinter aja, bahasanya lembut. Ya, tinggal ada. Jadi jelasnya syariat diambil dari syariat zahir ini. Mimpi dengan Nabi tidak dibangun syariat di sana. Cuman betul, mimpi ketemu Nabi adalah hak. Tapi apapun bentuknya, mimpi ketemu Nabi harus sesuaikan dengan syariat. Kalau Anda mimpi bertemu Nabi, di dalam mimpi Anda bertemu Nabi, Nabi berbicara yang bertentangan dengan syariat, pasti bukan ujian bagi Anda. Misalnya Nabi berkata, wahai hamba umatku, setelah kau bangun besok pagi, kau mencuri di kebun tetanggamu. Lalu terbangun, enggak boleh gitu mencuri, akan tapi mungkin bisa ngikuti kok Nabi ngomong mencuri kebun itu apa sih? Akhirnya dia melihat di kebun tetangganya. Bisa saja ada orang mencuri, malah dia yang menyelamatkan pencurian. Bisa saja begitu, enggak boleh dituruti. Selagi bertentangan dengan syariat, tidak boleh diikuti. Selesai kaidahnya. Jadi, enggak ada. Ilham, enggak ada. Bahaya banget dong. Apalagi orang ngaku Nabi itu gampang. Pengen jadi wali cepat tuh ngaku-ngaku. Tetap malam cuma ketemu Rasulullah. Saya ketemu semalam Rasulullah. Saya itu hampir setiap ketemu Rasulullah. Pinter nangis lagi dia. Wah, repot ini. Gak ada, selesai ya insyaAllah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Nabi di surga waktu kita sakaratul maut, dan di dunia biarpun dalam mimpi dulu. Apa-apa mimpi Nabi indah lah. Cuman hukum tidak diambil dari mimpi, syariat tidak diambil dari mimpi. Tapi mimpi ketemu Nabi adalah hak. Man ra'ani fil manami saufa yarani yakinan dalam lipat yaqdatan fa inna syaitana la yatamatthalu bi. Yang melihatku dalam mimpi akan melihat nanti secara sesungguhnya. Apakah di surga nanti? Atau di alam di sakaratul maut? Atau akan ditemui yaqdah di dunia? Enggak tahu. Tapi ada catatan dong, kejujuran, ketulusan dalam mimpi tentu tawadhu. Mimpi Nabi jadikan sombong. Alhamdulillah saya mimpi ketemu Nabi 5. Enggak kira didatangi Nabi lagi orang kayak begitu tuh. Baik, ini kalau masalah mimpi Nabi itu panjang ceritanya. Banyak pendusta-pendusta dikatakan oleh para... Kita punya guru, Habib Idrus Malaka bercerita, awas hati-hati dengan dusta atas nama mimpi Nabi. Oh, mimpi Nabi, dikit-dikit mimpi Nabi. Termasuklah solawat. Kalau ada seorang kiai bisa-bisa mimpi Nabi, kemudian diajari solawat, itu mungkin di dalam mimpinya mengatakan, siapa membaca solawat ini 100 kali akan mendapatkan keselamatan surga. Setelah bangun, tidak ada pertentangan membaca selamat, memang menjadi surga, biarpun sekali kalau diterima oleh Allah, kan begitu. Cuman yang enggak boleh lalu berkata, kata Nabi SAW, yang membaca salawatku ini 100 kali, wah ini mimpi kok dia. Harus dijelaskan, aku bermimpi ketemu Nabi Muhammad, lalu Nabi mengatakan yang membaca salawatku ini 100 kali, dijelaskan mimpi Nabi. Jangan menjadi sebab dusta. Dan salawat-salawat itu bagus, asalkan maknanya benar. Tapi salawat siapapun tidak akan bisa mengalahkan salawat istimewa yang paling hebat. Salawat baginda Nabi, salawat namanya salawat. Salawat itu salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sama salli ala Sayyidina Ibrahim sampai akhir. Salawat bagus, indah semuanya. Baik, ini kalau bicara tentang mimpi-mimpi Nabi ya. Jangan diobral mimpi Nabi. Kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah, jadikan itu adalah sesuatu yang sangat rahasia antara dirimu dengan Nabi. Jangan cerita ke siapapun, kecuali memang ada hajat untuk menceritakannya. Misalnya apa? Nabi mengatakan, umatku, di kocekmu ada duit 10 juta, tolong 5 juta kasihkan tetanggamu. Akhirnya tetangganya tanya, kenapa kok kamu ngasih duit sama saya? Jujur, kenapa? Saya tidak ingin cerita. Tolong, kenapa sih? Ya Allah, saya ketemu Rasul. Bolehlah ngomong gitu, kalau ngasih duit bolehlah ngomong. Jangan minta duit. Wallahu a'lam bishawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya mengenai sholat duhur dan asar. Apabila sholat duhur dan asar, suara imam itu kan tidak bisa didengar oleh makmum. Nah, bagaimana itu kalau makmum surat yang dibacanya tidak sama dengan imam? Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duhur sama sholat asar, enggak kedengaran bacaan imam. Makmumnya pengen membaca surat, lalu suratnya enggak sama dengan imam, oh sah. Enggak baca surat pun juga sah. Sebab baca surat hukumnya sunnah. Bahkan ini dalam sholat duhur sama asar, ibu enggak baca surat pun sah. Yang harus sama baca fatihahnya. Fatihahnya ibu enggak boleh beda sama sama. Kalau surat mah boleh beda-beda, ya. Kemudian ibu bertanya tentang sholat yang suaranya dilirihkan duhur sama asar. Akan kami beri tambahan. Kalau sholat yang suaranya jelas, bu, jangan-jangan ibu baca surat yang sama dengan imam. Kalau waktu sholat maghrib, ibu baca surat yang sama imam atau tidak? Maghrib imamnya baca pun, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ibu baca apa nanti? Ibu tugasnya, kalau imam bacaannya terdengar oleh ibu, ibu tuh bukan membaca tugasnya. Ibu tugasnya mendengar. Itu selesai. Nanti baca juga. Ribut sak kampung nanti. Imam yang mendengar, imam yang membaca, kita yang mendengar. Tapi di saat imam tidak kedengaran, jadi ibu pertanyaannya benar, bagus. Kalau imam waktu sholat maghrib, remeng-remeng, gak kedengaran, Anda disunahkan membaca surat juga. Karena Anda tidak mendengar. Maka waktu duhur dan asar, Anda pun disunahkan membaca surat di rakaat pertama dan kedua. Karena Anda tidak mendengar imam. Di saat Anda ingin baca surat, gak usah Anda tanya dulu, Pak Imam, tadi baca suratnya apa? Enggak usah begitu. Anda baca surat apa saja sah mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Baik, bismillah. Kajian Minhajul Abidin nanti malam di Waru Mustaqim. Kemudian majelis muslimah Cirebon esok Ahad besok di Al Bajah sini. Jam 1 siang. Majelis Muslimah Kuningan. Sore ini ada Majelis Muslimah Kuningan. Syiarul Islam. Di lantai dasar ya, sore ini. Berarti malam enggak ada kita. Semalam mestinya di sana dong. Mestinya sebelumnya kan kita, Bapak-bapak. Ya udah, yang jelas nanti malam, nanti sore Muslimah di Kuningan. Kajian Muslimah di Masjid Syiarul Islam di Kuningan. Kajian Majelis Al-Bajah, wah ini jawabannya. Kajian bulanan Majelis Al-Bajah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang. Oh beda, Sabtu yang akan datang di Kuningan insyaAllah. Kami, habis Isya. Kemudian, yang ingin bergabung dalam dakwah tadi, ingin menjadi seorang minal muslihin, biar jadi kekasih Allah, enggak cukup soleh untuk dirinya sendiri, akan tapi ingin bergabung, silakan salurkan kemampuan Anda langsung ke Al-Bahjah. Yang punya tenaga dengan tenaganya, pikiran dengan pikirannya, yang punya duit adalah bisa Anda kirimkan ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7204292, 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ingat, Anda jangan mengirim dana kemanapun atas nama pondok, atas nama Al-Bahjah, baik itu untuk apa saja, korban, maulid, televisi, radio, jangan Anda mengirimkan kecuali atas nama Yayasan Al-Bahjah yang resmi. Awas, Anda jangan ngirim ke siapapun. Kita tidak akan obral di mana-mana, harus melalui Yayasan Resmi Al-Bahjah. Dimanapun Anda berada, Anda di Afrika, di Ethiopia, di mana sama, harus Yayasan Al-Bahjah. Ini demi menjaga kebaikan semuanya. Ada kerobohan gempa, masih kita buka yang ingin bergabung untuk membantu menyalurkan ke Bank Muamalah nomor rekening 1390-123123. 1390-123123. Sama Al-Bahjah Peduli Sosial. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمردنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تطر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا الله مليكن kami di dunia dan di akhirat, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, jaga anak-anak kami ya Allah, bantu kami untuk mendidik anak-anak kami, berikan kepada kami bimbingan agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Allah, berikan kepada kami bimbingan agar kami bisa mengarahkan anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri keluarga. Dan kami mohon jadikan kami orang yang bisa berbuat baik untuk orang lain. Jadikan kami adalah orang yang baik untuk diri kami sendiri karenamu. Dan jadikan kami orang yang bisa berbuat baik untuk yang lainnya ya Allah. Minal muslihin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk bisa berjuang di jalanmu, jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kekuatan zahir dan batin kami, kekuatan harta, kekuatan ilmu, kekuatan tenaga, dan ya Allah kekuatan semangat ya Allah di dalam berjuang di jalanmu, jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, Allah, jadikan tempat ini tempat yang penuh berkah. Semua yang telah bergabung dalam perjuangan ini, yang hadir, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mungkin karena hari ini ada daurah dengan Sayyidi Syekh, mungkin kita tidak ada salaman. Kami juga mau belajar lagi insyaallah ya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.